Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. baik, معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Pada hari ini kita akan memulai pembahasan Kitab Tauhid karya Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan ini adalah kitab yang ke-7 dari silsilah akidah yang menyelamatkan dari api neraka, dari urutan kitab program kitab yang ke-9. Buku ini sebagaimana yang telah dimaklumi ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Telah berulang kali kita jelaskan akan biografi beliau rahimahullahu taala. Sebagaimana buku ini dan buku-buku karya Syekhul Islam semuanya kami riwayatkan dari guru kami Asy-Syaikh Al-Mu'ammar Abdullah bin Abdul Aziz Ibn Aqil rahimahullahu taala dan Asy-Syaikh Al-Mu'ammar Yahya Uthman Al-Mudarris hafizahullahu ta'ala. Keduanya meriwayatkan dari Abdul Haq bin Abdul Wahid Al-Hashimi, dari Ahmad bin Abdullah bin Salim Al-Baghdadi, dari Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh, dari penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, dan ini kira-kira di masa sekarang ini adalah sanad yang teringkas kepada penulisnya. Antara dua guru yang saya sebutkan, kepada penulis cuma 3 orang saya. Dan ada jalur-jalur periwayatan yang lain, tapi itu yang paling ringkasnya. Baik, kitab yang kita akan kaji pada kesempatan ini diantara buku yang paling penting di dalam program ini, Kitab Tauhid. Iya. Di mana di dalam buku ini diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala pembahasan-pembahasan tauhid yang terkait dengan tauhid ibadah dengan penjelasan yang sangat gamblang, detail dan mencakup dari pembahasan tauhid itu sendiri dari seluruh sudutnya. Karena itu dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ibn Abdillah bin Muhammad bin Abdul Wahab, penulis kitab Taisir Al-Azizil Hamid, bahwa kitabut tauhid ini kitabun fardun fi ma'na lam yasbaqhu ilaihi sabiq wala lahiqahu fihi lahiq. Dia adalah kitab yang hanya sebuah buku yang semisal itu saja dalam maknanya. Tidak ada yang pernah mendahului Syekh dalam menulis buku yang seperti ini dan tidak ada yang setelah beliau menulis seperti itu. Iya. Karena di dalam buku ini Syekh rahimahullahu taala mengumpulkan pembahasan tentang tauhid, ibadah, hal yang belum pernah ada yang menulis seperti tulisan beliau ini dari sisi kedetailan dan kelengkapan. Karena itu buku ini dipuji oleh para ulama rahimahumullahu taala dari kalangan murid-murid beliau maupun dari para ulama yang lainnya. Iya. Siapa saja yang membaca dari Kitabut Tauhid ini, dia akan melihat cahaya dan ilmu di dalamnya. Penulis hanya menyebutkan dari judul bab, kemudian dalilnya dari Al-Quran atau dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari athar para as-salaf. Setelah itu beliau simpulkan dari masail, pembahasan-pembahasan yang terkait dengan buku, terkait dengan dalil-dalil tersebut. Iya. Dimaklumi bahwa pembahasan tauhid ini adalah dasar yang hendaknya selalu dipegang oleh setiap muslim dan muslimat. Karena itu adalah dasar kehidupannya. Asalnya manusia itu diciptakan oleh Allah di atas fitrah. Dan fitrahnya adalah tauhid. Fitrahnya adalah tauhid. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrahnya. Maka yang mengeluarkan dari fitrahnya adalah kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Jadi disebutkan di atas fitrah. Bagaimana bentuk keluarnya? Dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau apa? Majusi. Menunjukkan bahwa fitrah itu adalah di atas keislaman. Di atas tauhid. Iya. Karena itu di dalam hadith Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari Iyad al-Majashi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW meriwayatkan bahwa Allah firman, "Inni khalaqatu ibadi hunafa fajitalathum syayatin." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku sebagai hunafa, orang-orang yang hanif, bertauhid. Tetapi mereka ditergelincirkan oleh syaitan, disesatkan oleh syaitan. Iya. Maka dasarnya seperti itu. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam itu 10 generasi. Di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh 10 generasi. Iya, semuanya di atas tauhid. Semuanya di atas tauhid. Maka awal kesyirikan yang terjadi di atas muka bumi itu terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala mereka ekstrim berlebihan pada orang-orang salih mereka. Maka diutuslah Nabi Nuh alaihi salam untuk memurnikan tauhid mereka, mengembalikan mereka kepada jalan yang lurus. Iya. Sebagaimana seluruh nabi dan rasul seperti itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kesyirikan yang terjadi di kaum Nabi Musa alaihi salam. Iya. Di kaum Nabi Musa. Kesyirikan juga terjadi di kaum Nasara setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat. Iya. Sebagaimana di kalangan orang Arab, di anak-anak Nabi Ismail alaihi salam, kesyirikan itu masuk melalui Amr ibn Luhai, yang dia ini yang menghidupkan dari apa namanya jahiliyah, yang membawa berhala-berhala ke negeri Hijaz. Iya. Maka demikian kesyirikan itu mulai masuk. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dan membawa agama ini, membersihkan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di tengah kaum musyrikin. Kemudian berjalanlah generasi para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Iya. Mereka berjalan di tengah tauhid, di atas jalan. Walaupun ada mulai penyimpangan-penyimpangan di tauhid asma wa sifat, tapi penyimpangan-penyimpangan di tauhid ibadah begitu, belum begitu kelihatan. Kelihatannya itu mulai masuk ketika mulai berkuasa sebagian orang dari kalangan Syiah yang menamakan dirinya sebagai Al-Fatimiyin, ya, dari Bani Ubaid. Nah, mereka inilah yang membangun kuburan-kuburan, membangun bangunan yang megah, menyolok di atas kuburan. Mereka yang mengadakan dari berbagai perayaan dan gulu kepada orang-orang yang salih. Nah, mulailah masuk dari musibah ini di tengah umat Islam. Iya. Maka penulis rahimahullahu ta'ala sama dengan para ulama yang lainnya yang memiliki tentang ilmu dan memiliki kecemburuan terhadap agama dan menyadari akan kewajiban untuk menjaga kemurnian agama, beliau menerangkan bagaimana harusnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan buku ini dari sisi pentingnya karena di dalam kitab tauhid ini, iya, yang ditulis oleh penulis rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang hakikat dari tauhid, cabang-cabangnya, keutamaannya, hak-hak dari tauhid itu apa, perkara-perkara yang merupakan dasar yang membenarkan tauhid itu bagaimana, penyempurna-penyempurnanya yang bersifat wajib maupun bersifat mustahab. Sebagaimana beliau terangkan bagaimana cara mentahkik tauhid, merealisasikan tauhid, dan bagaimana mendakwakan tauhid tersebut dan mengajak manusia kepadanya. Sebagaimana beliau terangkan bagaimana hakikat dari kesyirikan itu, bentuk-bentuknya, dengan segala bentuknya, syirik akbarnya, syirik asgarnya, syirik jali yang tampak maupun syirik khafi, ya, semuanya beliau terangkan. Dan beliau terangkan dari cabang-cabang kesyirikan, bentuk-bentuknya, bahayanya. Iya. Dan beliau ingatkan pula tentang perkara-perkara yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Perkara-perkara yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Apakah dalam bentuk bid'ah atau dalam bentuk amalan jahiliyah ataupun dalam bentuk dosa besar dan selainnya. Maka ini pembahasan yang sangat penting sekali. Dasarnya, dasar pokoknya kita bisa ringkas bahwa beliau menjelaskan di dalam kitab tauhid ini segala hal yang dengannya seorang itu bisa membenarkan tauhidnya. Iya. Bisa membenarkan dasar dari tauhidnya dan bisa dia lengkapi dari kesempurnaan tauhidnya yang wajib maupun yang mustahab. Sebagaimana beliau terangkan lawan dari tauhid, dari kesyirikan. Syirik yang bisa menghancurkan tauhid dari dasarnya atau bisa menghilangkan dari kesempurnaannya, kesempurnaan yang wajib maupun kesempurnaan yang mustahab. Iya. Maka seluruh pembahasan di kitab tauhid ini terkait dengan hal ini. Terkait dengan hal ini. Ya, penulis akan membawakan 66 bab di sini. Ada 66 bab. Beliau akan uraikan tentang tauhid. Ya, selain dari bab yang pertama atau selain dari apa namanya? Pendahuluan buku, beliau tidak beri judul bab. Beliau tidak berikan judul bab. Setelahnya ada 66 bab, semuanya uraian tentang tauhid. Baik. Muncul di sini pertanyaan. Ya. Penulis di sini menjelaskan tentang tauhid, kitab tauhid. Tauhid apa yang beliau inginkan? Jawabannya bagi siapa yang melihat dari isi buku ini, paparan dan uraian penulis, maka akan kelihatan bahwa perhatian terbesar beliau adalah menjelaskan tentang tauhid al-ibadah, tauhid uluhiyah. Iya. Tauhid uluhiyah. Ini yang beliau fokuskan dan beliau uraikan di sini. Adapun terkait dengan tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat, itu ada beliau sebutkan juga, tapi sebagian dari buku ini ya bukan kandungan pokok di dalam buku ini. Ya, kalau dikatakan sebagaimana yang ditafsirkan oleh sejumlah ulama yang mensyarah buku ini, bahwa penulis menerangkan tentang tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah, itu benar. Dari sisi kebanyakan isi buku memang seperti itu. Iya. Tapi bukan artinya penulis tidak menyinggung tentang tauhid rububiyah dan tidak menyinggung tentang tauhid uluhiyah. Baik. Dan dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa para ulama itu, mereka di dalam menulis dan di dalam menyusun buku-buku mereka, mereka menulisnya sesuai dengan kadar hajat dan keperluan, apa yang diperlukan oleh manusia. Iya. Karena itu kalau kita baca tulisan-tulisan para ulama as-salaf di dalam pembahasan akidah, di dalam pembahasan akidah, maka pada pembahasan terkait dengan keimanan kepada Allah, kita temukan dari para as-salaf rahimahumullahu ta'ala, dari generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan setelahnya, itu penulisan mereka, uraian mereka tentang akidah terkait dengan keimanan kepada Allah, kebanyakan pembahasannya di tauhid al-asma wa sifat. Di pembahasan nama-nama dan sifat. Iya. Karena itu kita ketemukan mereka berbicara tentang sifat al-kalam. Dan mereka berbicara tentang Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Mereka berbicara tentang sifat istiwa. Ya, sebab ini pembahasan-pembahasan tauhid asma wa sifat yang banyak manusia keliru di masa itu. Iya. Banyak manusia keliru di masa itu. Jadi mereka banyak masuk di pembahasan tauhid asma wa sifat. Mereka belum banyak masuk di pembahasan tauhid uluhiyah, walaupun ada disinggung tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, karena manusia di masa itu penyimpangannya di tauhid uluhiyah itu begitu belum begitu kelihatan. Masalah yang diobati pada tauhid al-asma wa sifat. Karena itu karya-karya tulis mereka terkait dengan masalah yang diobati. Jelas ya? Tapi setelah masa orang-orang Syiah al-Ubaidiyin itu tadi, ya, kemudian karena mereka ini sebagai pemimpin di masa itu menamakan dirinya sebagai khalifah, nah inilah yang menyebarkan dari berbagai kesyirikan, dari berbagai bidah di tengah manusia. Ya. Dan dimaklumi bahwa prinsip akidah al-Ubaidiyin, ini prinsipnya dipandang oleh sebagian ulama lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Iya. Dari pembahasan-pembahasan atau dari perbuatan-perbuatan kesyirikan di tengah mereka yang dicontoh oleh manusia, akhirnya mulai tersebar. Karena itu kita sudah mulai melihat dari penulisan di abad keempat ke atas, itu sudah banyak berbicara tentang tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Karena mulai banyak manusia menyimpang di dalam hal tersebut. Apalagi di masa penulis rahimahullahu ta'ala. Penulis lahir pada tahun 1115 Hijriah. Iya. Dan dimaklumi bagaimana dahsyatnya kesyirikan yang terjadi. Orang-orang mendatangi kuburan-kuburan, berdoa kepada penghuni kubur. Iya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa penulis rahimahullah pernah melewati orang-orang yang berada di kuburan Zaid ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaid ibn al-Khattab ini saudara dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Maka orang-orang memanggil di kuburan itu, ya Zaid, ya Zaid. Mintanya bukan kepada Allah. Dia mintanya kepada siapa? Kepada si Zaid radhiyallahu anhu. Maka penulis menasihati mereka dengan bahasa yang bagus, dengan hikmah. Beliau hanya berkata, Allahu khairum min Zaid. Allah itu lebih baik daripada Zaid. Dan ini semua orang sepakat bahwa Allah lebih baik daripada Zaid. Karena itu diingatkan supaya mereka berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, penulis tidak mengatakan kalian salah, kalian berbuat kesyirikan, kalian begini dan begitu. Tidak dikatakan, sebab waktu itu kesyirikan mendominasi. Iya. Maka beliau berikan sesuatu yang semuanya bisa menerimanya. Allah khairun min Zaid. Nah, itu semuanya menerima. Dan ini dari hikmah penulis rahimahullahu ta'ala. Dan buku ini kalau kita lihat dari kandungan bab-babnya dan isinya, ini mengobati berbagai kejadian yang terjadi di tengah umat ini. Iya. Karena itu siapa yang mempelajari buku ini dan dia mungkin terhadap kandungan dari buku ini, maka insyaallah ta'ala dia berada di atas kandungan dari tauhid, di atas dasar-dasar yang sangat kuat. Di atas dasar-dasar yang sangat kuat. Jadi sebenarnya ada dua buku pokok dari silsilah akidah yang menyelamatkan dari api neraka ini. Yang paling pentingnya buku ini, Kitab Tauhid, dan kitab yang kita akan kaji nanti, Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sebab ini dua buku yang mengumpulkan seluruh bentuk keyakinan yang benar. Bentuk keyakinan yang benar yang disepakati oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik. Kita akan memulai masuk membaca dari buku ini. Ini kitab panduan kita pada kajian ini. Diterangkan di pendahuluan. Dicocokkan dari beberapa cetakan. Dan ada beberapa manuskrip yang menjadi rujukan dalam mendetailkan isi buku ini. Iya. Baik. Karena itu kita memang menggunakan buku panduan agar supaya di dalam menjelaskan juga kita fokus pada hal yang apa namanya sudah dimaklumi dan insyaallah taala dari sisi pertanggungjawaban ilmiah sudah didetailkan. Baik, dari halaman 1 dikatakan oleh penulis, bismillahirrahmanirrahim, kitabut tauhid. Wa qaulullahi ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Iya. Ya, kalau kita perhatikan dari matan ini, semua tulisan dalam bahasa Arab itu ucapan penulis. Ucapan penulis. Yang ada cuma terjemahan dari judul bab atau judul kitab, terjemahan makna ayat, terjemahan hadis, dan terjemahan asar. Ya, masailnya juga kita sebutkan dalam bahasa Arabnya, setelah itu kita sebutkan terjemahannya. Jadi semuanya yang ada dalam bahasa Arab itu dalam ucapan penulis rahimahullahu taala. Baik. Jadi beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dalam memulai kitab dengan bismillahirrahmanirrahim, di sini penulis mencontoh Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an itu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap surah dari Al-Qur'an sebelumnya ada bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahirrahmanirrahim ini diistilahkan dengan istilah apa? Basmalah. Iya, beda ya antara basmalah dan tasmiyah. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim, begitu lengkap. Kalau tasmiyah bismillahi, itu saja. Kalau tasmiyah. Jelas ya? Nah, kalau makan, minum, menyembeli, itu namanya tasmiyah. Berudu tasmiyah. Bismillahi saja. Nah, kalau basmalah, inilah yang dipakai oleh penulis di sini lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Ini dipakai di dalam memulai segala urusan, memulai segala perkara. Dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi ini pertama dalilnya mengikuti Al-Qur'an. Dan yang kedua dalilnya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau di dalam surat menyurat beliau memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengirim surat kepada Herakl, penguasa Romawi, dengan apa? Memulai bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, di perjanjian Hudaybiyah, Nabi perintah kepada Ali bin Abi Thalib supaya menulis perjanjian diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Iya. Baik. Dan di dalam bab ini kadang banyak dari ulama mereka menyebutkan bahwa ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, yang bunyinya kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang penting, ya, punya hal yang penting atau diperhatikan, lalu perkara ini tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut akan terputus. Perkara tersebut akan terputus. Iya. Baik. Ini hadis ada kelemahan di dalam sanadnya dan juga ada kegoncangan di dalam periwayatannya. Dan dari seluruh jalur-jalur periwayatan hadis ini, sebagiannya tidak bisa menguatkan sebagian yang lain. Sebagiannya tidak bisa menguatkan sebagian yang lainnya. Maka dia dihitung sebagai hadis yang lemah. Walaupun ada sebagian ulama yang menghasankan hadits ini dari seluruh jalur-jalurnya, tapi kelemahan pada hadits ini sangat besar, tidak bisa saling menguatkan, yaitu pandangan yang lebih dekat di kalangan para ulama ahli hadits. Walaupun ada di kalangan ulama ahli hadits yang menghasankannya. Baik. Jadi ini dalil memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalil yang ketiga memulai dengan bismillahirrahmanirrahim ini adalah amalan para as-salaf. Dari masa ke masa para ulama mereka menulis memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan itu berjalan di tengah mereka hingga hari ini. Maka ini namanya kesepakatan, ijma. Iya. Akan hal tersebut. Jadi kalau dalam penulisan biasa itu semuanya sepakat ya. Hanya saja di dalam penulisan syair itu yang ada silang pendapat kalau di penulisan syair. Jadi kalau misalnya ada syair-syair, apakah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim baru ditulis syairnya, atau syair itu tidak boleh didahului dengan bismillahirrahmanirrahim? Itu ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kalau syair tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, sebab Al-Quran itu bukan syair. Iya. Dan bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat tersendiri dalam Al-Quran sebagai pembuka surah atau pemisah antara surah-surah. Dan dia ayat di dalam surah An-Nahl. Ayat di dalam surah An-Naml. Afwan. Ayat di dalam surah An-Naml. Iya. Karena Nabi Sulaiman ketika mengirim surat kepada Ratu Saba disebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi penyebutan bismillahirrahmanirrahim ini ya, ini berjalan dari masa ke masa di kalangan para ulama dalam penulisan mereka. Hanya saja di dalam syair itu tadi ada dua pendapat. Tapi yang benarnya dan ini pendapat mayoritas ulama, dalam syair pula, dalam syair juga disyariatkan memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Baik, itu saya terangkan ya, karena kita kadang baca sebagian mandhumah dari mandhumah para ulama dalam bentuk syair-syair itu tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebabnya karena ada yang berpendapat seperti itu. Baik, adapun tulisan seperti ini, maka kita akan ketemukan seluruh ulama yang menulis pasti dia mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kaidah tetap di kalangan para ulama dalam hal ini. Baik. Setelah bismillahirrahmanirrahim, beliau langsung masuk ke dalam Kitabut Tauhid. Iya. Masuk di dalam pembahasan Kitabut Tauhid. Nah, disebutkan di sini beliau memberikan kata mengantar ya. Beliau memberikan kata pengantar, memberikan hamdalah misalnya, selawat, kemudian kata pengantar. Tidak disebutkan. Dan ini di kebanyakan cetakan seperti itu. Walaupun penulis kitab Fathul Majid menerangkan bahwa beliau ya dapat sebuah cetakan dengan tulisan penulis setelah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu ada tambahan alhamdulillah wassalatu ala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi ini cetakan tidak populer. Ya, dan ini juga diambil pelajarannya dari penulis rahimahullahu taala, di mana beliau tatkala memulai, beliau tatkala membahas tentang tauhid, dan beliau sebutkan adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak dahului dengan pembicaraan beliau sendiri. Tidak didahului dengan pembicaraan beliau sendiri. Kenapa? Ini pengagungan terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena Al-Quran dan hadis itu tidak perlu diberi pendahuluan. Ya. Dia adalah sumber rujukan. Dan itulah panutan yang diterima oleh semua umat. Karena itu tidak perlu diberikan dari pendahuluan. Dan ini pelajaran akhlak ya. Dari penulis rahimahullahu ta'ala dan adab yang sangat tinggi terkait dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Itu berjalan di tengah para ulama. Saya ingat ada sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang masyayikh di masa sekarang, yaitu Syekh Dr. Ali Al-Haddadi. Beliau punya buku judulnya Al-Arba'in fi Madhhabi Salaf. Iya. 40 hadith seputar madhab para as-salaf. Buku ini dibaca, diberikan kepada Syekh Shalal Al-Fauzan untuk dibaca. Lalu penulisnya minta agar supaya Syekh Shalal Al-Fauzan memberikan kata pengantar. Tapi Syekh hanya membacanya saja dan beliau tidak mau memberi kata pengantar. Kata beliau, enggak layak. Ini isinya cuma ayat Al-Quran dan hadith, tidak layak saya beri kata pengantar di depannya dari ucapan saya. Ini dari adab-adab yang memang berjalan di tengah para ulama, karena pengagungan terhadap ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah itu besar di dalam hati mereka. Iya, besar di dalam hati mereka. Kalau sudah ada ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah, maka itu yang dikedepankan. Sami'na wa ata'na. Ya, beda dengan banyak dari manusia di masa sekarang. Tidak ada yang mengaku ulama malah. Kalau dibacakan ayat, yang tidak mau diam. Cari kenapa begitu, kenapa bisa seperti itu. Ya, kalau tidak masuk di akalnya harus ditakwil, dipalingkan dari makna hakikatnya. Istawa maknanya harus istaula, karena tidak masuk di akal orang ini. Iya, jelas ya. Dan ini semuanya kekeliruan di dalam memahami sedikitnya pengagungan terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau besar pengagungannya terhadap ayat-ayat dalam Al-Quran, maka dia imani apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Baik. Setelah itu beliau berkata, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, Bismillahi. Di situ ada huruf ba, ada isim, ada lafzul jalalah Allah, dan ada nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Iya. Bismillahi artinya dengan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Iya. Ar-Rahman dari kata rahmat. Ar-Rahim juga dari kata rahmat. Jadi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, semuanya artinya yang Maha merahmati. Hanya saja orang Indonesia dia pakai kata yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Saya juga kurang tahu apa bedanya Maha pengasih dan Maha penyayang. Ya, karena kalau pengasih dan penyayang sama saja ya. Ya, kalau dia pengasih berarti penyayang, penyayang dia pengasih juga. Ya, tapi kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ini ada perbedaan maknanya. Kita akan terangkan. Ya. Sebelum kita terangkan kalimat per kalimatnya, di sini ada dua hal yang perlu diketahui terkait dengan rahasia basmalah. Ya. Baik. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Maksudnya dengan nama Allah apa? Akan ada sebuah kegiatan atau sebuah gerakan atau sebuah ucapan yang dia lakukan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu? Iya. Jadi misalnya saya minum air, saya berkata bismillah. Artinya bismillah dengan nama Allah saya minum air. Berarti saya minum airnya tidak disebut bismillahi asyrabu misalnya. Atau kita sedang membaca di sini bismillahi aqra'u, dengan nama Allah saya membaca. Nah, kan begitu? Baik. Nah, di sini kata kerjanya tidak disebutkan. Tidak disebutkan kata kerjanya. Kenapa kata kerjanya tidak disebutkan? Nah, ini pembahasan yang pertama. Kemudian yang kedua, kata kerja yang tidak disebutkan ini, dia di mana? Sebelum Bismillahirrahmanirrahim atau setelahnya? Iya. Ini dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, kenapa kata kerjanya tidak disebutkan? Iya. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan beberapa faedah dalam hal ini. Ada dua faedah penting di sini dari Ibnu Al-Qayyim. Yang pertama, tidak disebutkan kata kerjanya di situ sebab ini tempat tidak layak ada yang mendahului selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak layak ada yang mendahului selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hanya disebut dengan nama Allah, tidak ada yang lain. Iya. Adapun kata kerjanya itu sudah dimaklumi, tidak disebut pun orang mengerti. Orang sudah mengerti. Jadi ini sebab yang pertama ya, kenapa tidak disebut kata kerjanya? Kalau bahasa Arabnya, kenapa dihadaf dari amilnya? Kenapa dibuang kata kerjanya? Sebab yang pertama, karena ini tempat tidak layak didahului kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iya. Kalau kata kerja tidak disebutkan, maka memulai dengan bismillahirrahmanirrahim ini bisa berlaku umum. Coba kalau disebutkan misalnya kata kerja, anggaplah bismillahi abtadi, dengan nama Allah saya memulai. Berarti ini penggunaan bismillahirrahmanirrahim terkait dengan memulai saja. Kalau mengakhiri bagaimana? Nah itu perlu dalil lain, kan begitu. Tapi begitu tidak disebut kata kerja, maka kata kerja bisa berlaku umum. Iya. Bisa mencakup kulli amal wa qawlin wa harakah. Itu bahasa Ibn Al-Qayyim ya. Bisa mencakup seluruh amalan, ucapan, dan gerakan. Iya. Dia masuk rumah bismillah, keluar rumah bismillah. Ya, dia makan bismillah, minum bismillah. Kan begitu? Ini kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita menulis bismillahirrahmanirrahim. Kita mempelajari bismillahirrahmanirrahim. Seorang mengajarkan bismillahirrahmanirrahim. Kan bisa mencakup banyak hal. Ya. Dia sudah mulai niat sesuatu, bisa dia berkata bismillah. Ya. Jelas ya? Nah, maka tidak disebutkan amilnya ini untuk memberikan ifadah al-umum. Memberikan faedah umum. Jadi ini dua sebab pokok. Masalah yang kedua, amil kata kerja yang tidak disebutkan ini, yang dibuang ini, di mana tempatnya? Di depan bismillah atau di belakangnya? Iya. Baik, kebanyakan dari ulama belakangan memilih bahwa amil yang tidak disebutkan itu dia adalah kata kerja, ya, kata kerja khusus yang disebutkan belakangan, yang disebutkan di mana? Di belakang, ya. Jadi dia buka isim tapi kata kerja. Karena itu bahasanya, misalnya kita membaca ya, bismillahi aqra'u. Pakai aqra'. Iya. Nah dikatakan bismillahi qira'ati. Tapi dikatakan bismillahi aqra'u. Dengan nama Allah saya membaca. Kenapa pakai kata kerja? Sebab kata kerja itu menunjukkan makna apa? Istimrar. Dia lebih mendalam daripada isim. Iya. Baik. Jadi kata kerja dulu. Terus yang kedua, dia ini khusus pada perkara, bukan umum dia pakai, tapi pada hal yang ingin dia lakukan di situ. Kalau dia ingin makan, bismillahi akulu. Kalau dia ingin minum, bismillahi asyrabu. Kalau dia misalnya ingin berjalan, ya bismillahi amshi atau ajri. Ya. Atau dia ingin berkendaraan bismillahi arkabu misalnya. Jelasnya? Maka ini masuk dalam perkara khusus. Kemudian yang ketiga, kata kerjanya di belakangan disebutkan. Didepankan penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika didepankan penyebutan nama Allah, ini memberikan makna ikhtisas, kekhususan. Dan dia betul-betul hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama kita di surah Al-Fatihah, kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan begitu? Harusnya kan na'buduka wa nasta'inuka. Ya. Tapi kanya ketika didepankan, ini memberikan makna khusus, hanya kepada Engkau kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Begitu nanti penerjemahannya. Kalau na'buduka wa nasta'inuka, itu penerjemahannya kami beribadah kepada Engkau, kami memohon pertolongan kepada Engkau. Lebih dalam yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Sebab itu pembatasan. Dia khususkan hanya kepada Allah. Nah, sama di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian yang berikutnya terkait dengan makna lima kata di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba, isim, lafzul jalala Allah, nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Iya. Adapun ba, ba di sini ada yang mengatakan bahwa dia lil musahabah, bermakna musahabah. Dan dia mengatakan bermakna al-isti'anah. Bermakna al-isti'anah, memohon pertolongan. Iya. Baik. Jadi kalau musahabah itu artinya mengawani. Jadi saya misalnya bismillahi aqra'u, dengan nama Allah saya membaca. Artinya saya membaca ini dalam kondisi saya mengambil, ya, menyebut nama Allah sebagai hal yang mengawaniku, menemaniku. Ya. Dan bisa juga bermakna isti'anah, bismillahi aqra'u misalnya, diartikan ya, dengan menyebut nama Allah saya memohon pertolongan, atau saya membaca ini dalam keadaan diriku mengambil pertolongan dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dua makna ya. Musahabah dan apa? Isti'anah. Ya. Sebagian ahlul bidah di sini mereka katakan enggak boleh di sini bermakna isti'anah. Dia hanya boleh bermakna musahabah saja. Iya. Jadi kalau dilihat ucapannya, wah ya enggak apa-apa. Dia mau bermakna musahabah itu kembali kepada dia. Memang ada dua makna. Ya, tapi di sini harus diketahui ya. Ya, ahlul bidah, apalagi dari kalangan Mu'tazilah, kenapa dia menolak makna isti'anah? Itu ada sebabnya. Karena kerusakan pemahaman mereka. Kerusakan pemikirannya. Jelas ya? Mereka kan menyimpang di pembahasan takdir. Iya. Orang Mu'tazilah di pembahasan takdir apa akidahnya? Perbuatan hamba, perbuatannya dia sendiri. Kehendak hamba, kehendaknya sendiri. Bukan perbuatan Allah, bukan kehendak Allah. Jadi kalau dia berkata, saya menulis dengan mengambil pertolongan dari Allah, berarti dia sandarkan penulisan dia, pekerjaan dia kepada siapa? Kepada Allah. Dia enggak mau begitu. Makanya enggak boleh maknanya isti'anah di sini. Maknanya harus apa? Musahabah. Ya. Karena itu hati-hati ya, ahlul bidah kadang bicaranya masya Allah. Ya. Kayak madu kadang kalau dia bicara. Tapi hakikatnya madu sudah dicampur racun. Ya. Ini sering seperti itu. Sering seperti itu. Karena itu seorang harus hati-hati. Apalagi pada orang-orang yang memang ada penyakit-penyakit. Ya. Khususnya orang-orang yang tidak jelas di mana dia belajar, orang-orang yang tidak kuat di atas akidah ahli sunnah. Ini biasanya ucapannya mengambang ke sana sini. Apalagi kalau dia banyak baca dari buku-buku ahlul bidah, tidak bisa dibedakan mana sunnah mana bidah. Hanya baca dari sini, baca dari situ. Iya. Ini biasanya ucapannya, membacanya itu dengan sangat teliti. Tidak boleh seorang baca begitu saja diambil. Iya. Karena itu seorang penuntut ilmu, selalu kita tegaskan, seorang penuntut ilmu itu diambil dari guru yang lurus akidahnya. Apa benar akidahnya, lurus manhajnya. Ini dua syarat penting pada guru. Kalau tidak seperti itu, mungkin dia akan dimasuki hal-hal yang dia tidak mengerti dari sudut mana penyimpangan ahlul bid'ah di situ. Seperti ini ya, ini detail sekali. Masukin dari menggunakan kata ba. Ba-nya bermana, mushahaba, isti'anah. Itu kan ada dalam ilmu bahasa. Itu kan ada dalam ilmu bahasa. Belum lagi masuk di pembahasan yang lain. Ya. Kalian mengatakan Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Nah, itu akidah kalian salah. Menyelisih Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran, Allah berfirman, lan tarani. Engkau tidak akan bisa melihatku. Lan di situ, itu nafi mu'abbad katanya. Itu kan ada dalam buku bahasa. Apalagi kalau kita cuma belajar ilmu nahwu dari buku-buku bahasa Arab umum, bisa banyak yang menyimpang. Karena ahli nahwu itu, ya banyak dari ahli nahwu, dia sufi, dia asyari, ya, dia tidak bisa membedakan hal yang seperti itu. Jadi selalu di buku nahwu itu kita baca, lan itu bermana nafi ala sabili ta'bid. Penafian berlaku selama-lamanya. Jadi kalau dia berkata lan ati, artinya dia tidak akan datang selama-lamanya. Nah, ini keliru dalam bahasa. Lan itu bukan nafi selama-lamanya. Penafian, tapi tidak mesti bermana apa? Selama-lamanya. Kalau ada yang berpendapat selama-lamanya, itu lemah dalam ilmu bahasa. Pendapat yang lemah. Karena itu kata Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Asy-Syafi'iyah, waman ra'a an-nafya bilan mu'abbada faqaulu kurdud wa siwahu buda. Barang siapa yang memandang lan penafian bermakna selama-lamanya, ucapannya itu tolak. Jangan terima. Pendapat yang mengatakan selain itu yang kamu kuatkan. Itu yang kamu kuatkan. Ini saya beri contoh aja ya. Karena pembahasan ini pembahasan detail. Iya. Pembahasan detail. Kaumuman syubhat ahlul bidah yang memalingkan makna-makna. Ini kembali kepada makna bahasa. Tidak mengerti. Pembahasan secara bahasa. Datang orang, dia katakan istiwa bermakna istaula. Ini enggak ngerti bahasa. Dalam bahasa Arab itu enggak ada istiwa bermakna istaula. Dalam kalimat bahasa Arab. Istiwa itu hanya punya 4 makna saja dalam bahasa Arab. Tidak ada makna yang kelima. Yang didukil dari pakar bahasa. Istiwa yang pertama bermakna al-ulu. Yang kedua bermakna al-irtifa. Yang ketiga bermakna al-sa'ud. Dan yang keempat bermakna al-istiqrar. Itu 4 makna. Disebutkan dalam oleh para ulama ahli bahasa. Adapun istiwa bermakna istaula. Itu hanya ada di dalam ucapannya ahlul bidah. Mereka bersandar kepada bait syair apa namanya yang tidak jelas asal usulnya dari mana, ya, dan kandungan istiwa berbaris tola itu batil secara syar'i. Dasarnya karena apa? Kejahilan terhadap bahasa, tidak mengerti. Ada lagi yang mengatakan para as-salaf itu mentakwil. Kenapa mentakwil? Lihat saja itu dalam Al-Quran. Di surah Ad-Dariyat, Allah firman, was-sama'a banaynaha bi-aidin. Langit-langit kami bangun dengan aidin. Aidin ini ditafsirkan, dia sebut penafsiran para as-salaf. Aidin artinya bi-kuwah, dengan kekuatan. Nah, perhatikan, tangan ditafsirkan dengan apa? Kekuatan, ini takwil katanya. Ya. Takwil dari mana? Nah, ini kejahilan dia saja dari ilmu bahasa. Di aidin di situ bukan jamak dari aliyat. Aidin di situ itu masdar. Ya, dari kata ada yaidu aidan. Ada yaidu aidan. Itu dalam bahasa Arab ada yaidu aidan idashtadda ida qawiya washtadda. Itu dalam bahasa Arab. Jadi enggak ngerti bahasa Arab, enggak ada takwil di situ. Tidak ada takwil. Ya. Enggak mengerti, enggak paham. Ada lagi yang berkata Al-Quran, di Al-Quran dikatakan nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka juga. Dia berkata, Allah lupa? Ya. Katanya sini lupa ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bermana ditinggalkan. Nah, ini perhatikan. Ibnu Abbas mentakwil. Nisyan bermana apa? Meninggalkan. Nah, ini juga jahil terhadap bahasa. Dia pikir nisyan itu secara bahasa cuma mana lupa yang dia kenal. Karena dia orang Indonesia, dia hanya tahu nisyan mananya lupa, maka dia selalu terjemahkan apa? Lupa saja. Ya. Maka ini orang ajam sok tahu bahasa Arab. Sulit dapat orang kayak gini, merusak dari ilmu agama. Jelas ya? Nisyan itu dimaklumi secara bahasa, ada bermana tark, bermana meninggalkan, ada dalam bahasa Arab. Jadi asalnya ini kejahilan dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Iya. Jadi ada orang-orang saya sebutkan ya bahwa sebagian manusia jago dalam ilmu nahwu, jago dalam ilmu sorof, jago dalam ilmu misalnya wazan-wazan syair. Bisa dia, tapi mana-mana yang seperti ini, kenapa dia mentawil? Ini hal-hal detail. Ya. Terkait dengan bahasa dipahami oleh para ulama ahli sunnah yang lurus akidahnya. Lurus akidahnya, mengambil dari sumber yang benar. Adapun kalau dia cuma baca sana-sini, hanya melihat di sana-sini, inilah yang terkena syubhat-syubhat biasanya. Tidak mengerti dari jalan beragama. Baik, ini saya beri penekanan ya di sini tentang pentingnya seorang itu mempelajari kalimat-kalimat dari sisi apa namanya bahasa, dan ilmu akidah itu diambil dari sumber yang benar. Ya, dan harus hati-hati dari ahlul bidah. Kadang dia memasukkan bidahnya dari arah mana? Dari arah ilmu bahasa. Dari arah ilmu bahasa. Karena itu harus dijawab juga dari arah ilmu bahasa. Ya. Ilmu bahasa itu luar biasa ya. Kalau seorang memahaminya dengan benar, masya Allah. Indah dia memahami Al-Quran. Ada lagi yang mengatakan tidak bisa. Allah itu tidak bisa dilihat pada hari kiamat. Kok bisa? Itu ada ayatnya tegas katanya. Di surah Al-An'am. Ya. La tudrikuhul abasaru. Wahuwa yudrikul abasara. Allah itu tidak bisa diliput dengan pandangan mata. Dialah Allah yang meliput pandangan mata. Jadi ini ayat katanya menunjukkan Allah tidak bisa dilihat. Karena Allah tidak bisa diliput dengan apa? Pandangan mata. Ini lagi-lagi dia menerjemah pakai bahasa Indonesia, tidak mengerti. Bahasa Indonesia dia pakai. Ya. Kata idrak dalam bahasa Arab. Idrak itu bahasa Arab artinya seorang melihat sesuatu dari segala penjurunya. Nah, itu namanya idrak. Ini tembok ya, saya lihat. Tembok ini berapa sudut ini? Apa namanya tiang ini? Berapa sudut tiang ini? 4 kan? Saya cuma melihat 2 dari depan sini. 2 yang di sana saya enggak lihat. Jadi saya melihat ke tiang ini, itu namanya dalam bahasa Arab ru'yah, melihat saya. Dalam bahasa Arab. Kalau saya lihat 4 sudut semuanya, itu namanya idrak. Jelas ya? Yang ditetapkan di dalam buku-buku akidah itu hanya melihat. Bukan idrak yang ditetapkan. Melihat Allah, ru'yatullah yang ditetapkan. Karena memang yang dilihat adalah wajah Allah. Bukan dilihat seluruh penjuru, enggak. Bahkan tidak ada ahli sunnah yang mengatakan Allah dilihat dari seluruh penjuru. Iya. Karena itu dinafikan dalam Al-Quran. Nah, saya ingin beri contoh. Dari mana Ustaz katakan seperti itu maknanya secara bahasa? Itu ada dalam Al-Quran. Penjelasannya secara bahasa. Buka surah Asy-Syu'ara. Di surah Asy-Syu'ara itu ada kisah Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun. Iya. Dikejar oleh Fir'aun. Ini Nabi Musa dan kaumnya sudah di depan. Fir'aun mengejar dari belakang. Nah, itu dibahasakan dalam Al-Quran. Falamma tara'al jam'ani. Begitu dua kelompok sudah saling melihat. Dipakai bahasa ru'ya. Dua kelompok sudah saling meru'ya. Ya. Bahasanya ru'ya karena di depan, satu di depan, satu di belakang. Melihat dari kejauhan. Maka kaum Nabi Musa berkata apa? Falamma tara'al jam'ani. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka berkatalah pengikut Nabi Musa, sebentar lagi kami diidrak. Dia pakai bahasa idrak. Artinya apa? Sebentar lagi kaumnya Nabi Musa, kaum Fir'aun akan mengejar kita, mengumpung kita dari segala penjuru. Itulah idrak namanya. Jadi sini dibedakan antara ru'ya dan idrak dalam penggunaan bahasa. Jelasnya? Hanya saja hal-hal yang seperti ini tidak masuk Tidak sampai kepada ilmu mereka. Kenapa? Dasarnya itu tadi, kurang pengagungannya terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah. Kalau dapat ayat, senangnya ingin dia takwil saja. Istiwa, istaula. Ya. Waja'a rabbuka, datang Rabbmu. Oh, itu datang rahmatnya. Datang perkaranya. Ya. Tidak ada pengagungannya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran ini dengan lisan bahasa Arab yang paling fasih Allah turunkan. Dia tidak mengerti akan hal tersebut. Dia tidak agungkan makna Al-Quran itu dengan lisan bahasa Arab yang apa? Yang fasih. Iya. Dan dia tidak agungkan para ulama as-salaf yang menafsirkan sebagaimana adanya, menetapkan sebagaimana adanya. Ini semuanya keluar dari jalan yang benar. Baik. Jadi bismillah dengan nama Allah. Al-isim, sekarang al-isim. Al-isim itu mustaq dari kata as-samu. As-samu artinya al-ulu, yang tinggi. Dan ada yang mengatakan al-isim itu dari kata al-wasam. Al-wasam artinya al-alama, tanda. Dan ini bisa ya semuanya. Bisa dikatakan dari as-samu, bisa dikatakan dari isim. Iya. Bisa dikatakan dari isim. Bahkan di dalam istiqab dua kalimat ini, pada kalimat isim, pada asalnya dari mana, itu di dalam buku-buku apa namanya bahasa Arab yang meluas diterangkan hampir 10 makna, bahkan lebih dari 10 akar. Ya, semuanya kembali dekatnya kembali kepada dua hal yang kita sebutkan tadi, bermakna al-ulu, yang tinggi, atau bermakna apa? Tanda. Ya, bermakna tanda. Nah, karena apa yang dinamakan dengannya, kalau dia sebut sebagai nama, maka nama ini yang selalu diulangi. Itulah yang selalu disebut. Ya, dengan itu dikenal. Makanya dia disebut dengan nama isim. Ya. Baik, bismillah dengan nama Allah. Lafdul jalala Allah. Al-isim kata mufrad. Mufrad disandarkan kepada ma'rifah. Kaidahnya dalam bahasa Arab, dan ini juga di apa namanya disebutkan di dalam buku-buku usul fikih di pembahasan tentang al-umum dan al-khusus. Ya. Kalau isim mufrad disandarkan kepada ma'rifah, maka itu memberikan ifadah al-umum, memberikan faedah umum. Jadi isim kan kalau bahasa Arab kan satu nama. Ya kan? Kalau dua namanya apa? Ismani. Kalau jama namanya apa? Asma, kan begitu? Ya. Tapi ketika nama isim, kata isim disandarkan kepada Allah, maka itu namanya diartikannya bagaimana? Dengan seluruh nama Allah, bukan satu nama saya. Dengan seluruh nama Allah, seakan-akan dia memohon dengan mengambil pertolongan dengan menyebut seluruh asmaul husna. Seluruh asma al husna. Iya. Dan ini dari rahasia dan kandungan bismillahirrahmanirrahim, banyak orang yang tidak memahaminya. Karena itu kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim tidak terlalu mengena di hatinya. Ya, tidak terlalu kuat dari pengaruhnya. Kenapa? Karena keyakinannya terhadap bismillahirrahmanirrahim kurang mendalam. Dia juga kurang memahami maknanya. Dan dimaklumi, doa-doa yang dibaca itu, kalimat-kalimat yang dibaca, itu tergantung pada keyakinan seseorang dan pada pemahamannya. Serta ketulusannya di dalam memohon. Bagaimana dia bisa tulus memohon kalau dia cuma tahu makna yang terbatas? Bagaimana dia bisa dalam di dalam memohon kalau makna yang dia pahami cuma satu dua saja? Ya, jadi kalau dipahami secara mendalam, nah inilah baru seorang itu bisa apa namanya lebih tulus lagi, akan lebih dalam lagi di dalam memohon. Baik, bismillah dengan nama Allah. Allah itu dari kata al-ilah. Ya, terjadi apa namanya perubahan di dalam susunan kata sehingga berubah menjadi Allah. Iya, berubah menjadi Allah. Maka lafdul jalal Allah ini dari kata ilah, artinya yang diibadahi. Dan ini pendapat mayoritas ahli bahasa. Iya. Baik. Artinya dari kata al-ilah, dan al-ilah maknanya al-ma'bud, al-ma'luh, yang diibadahi. Iya, yang diibadahi al-ma'luhu ta'dhiman, al-ma'bud ta'dhiman wa ijlalan apa? Wa ta'dhiman. ya wa mahabbatan, dan dengan penuh kecintaan, yang diagungkan, dibesarkan dan dicintai. Iya. Dan nama Allah ini adalah nama yang mencakup seluruh asmaul husna. Iya. Karena itu dari pendapat yang paling dekat di kalangan ulama tentang al-ismul a'zam, nama Allah yang terbesar, nama Allah yang terbesar adalah nama Allah. Karena seluruh kandungan asmaul husna kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna." Milik Allah lah asmaul husna itu. Nah, dikatakan milik Ar-Rahman, milik Ar-Rahim, milik Al-Ghafur. Pakai nama Allah. Ya, karena ini nama bisa mencakup seluruh asmaul husna. Baik. Dan ini tentang pemaparan nama Allah Subhanahu wa taala dari sisi khasaisnya, ya dari kandungannya. Ini dibahas luas ya oleh para ulama. Dan mungkin kita akan kaji nanti di pembahasan akidah wasitiyah. Sebab di akidah wasitiyah itu akan berlalu bersama kita di penyebutan ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam, banyak dari Asmaul Husna. Kita akan terangkan di situ dan kita akan tafsirkan banyak dari Asmaul Husna insyaallah taala. Dan memang di program ini kita tidak memberi pelajaran khusus tentang Asmaul Husna karena sudah ada di pembahasan apa? Akidah wasitiyah dasarnya. Adapun pembahasan khusus nanti kita akan kaji nanti di tahap yang kedua. Baik. Kemudian nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dua-duanya dari kata rahmat. Dua-duanya dari kata apa? Dari kata rahmat. Jadi Ar-Rahman artinya yang maha merahmati. Ar-Rahim juga artinya yang maha merahmati. Ya, perbedaannya, kalau Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman itu terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala, sifat dzatiyah. Iya. Kalau Ar-Rahim itu terkait dengan fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena itu pada nama Ar-Rahman cakupannya lebih luas. Itu mencakup seluruh makhluk. Rahman itu mencakup seluruh makhluk. Iya, jin, manusia, mukmin, kafir, semuanya tercakup dalam rahmat di nama Ar-Rahman. Karena itu orang kafir kalau dia tidak ada rahmat, tidak mungkin dia hidup di atas muka bumi ini. Kalau tidak dapat bagian dari apa? Rahmat. Iya. Dan ini dari cakupan nama Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim, ya, karena dia terkait dengan perbuatan Allah, Allah merahmati siapa yang Allah kehendaki, Allah tidak merahmati siapa yang Allah kehendaki. Ini Ar-Rahim. Ini adalah terkait dengan orang yang beriman. Terkait dengan orang yang beriman. Iya. Baik. Karena itu banyak dari ibarat dari para as-salaf, mereka katakan Ar-Rahman, Ar-Rahman bijami'il khalq war-Rahim bil mu'minin. War-Rahim bil mu'minin. Baik. Iya, jadi ini dua perbedaan yang paling penting antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Iya. Selesai ya pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini sudah lewat 10 menit dari sesi yang pertama. Kita break dulu. InsyaAllah ta'ala 10 menit berikutnya kita masuk di sesi yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdik. InsyaAllah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.